Ta'ala dengan menyibukkan dengan amalan-amalan yang sesuai dengan musimnya, waktunya. Amal ibadah yang paling utama di waktu jihad adalah melakukan jihad. Amal ibadah yang paling utama saat ada tamu adalah memuliakan tamu. Amal ibadah yang paling utama, ya, pada sepertiga malam terakhir sebelum subuh adalah menyibukkan diri dengan sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang paling utama di saat mendengar adzan adalah menjawab adzan. Dan amal utama yang pada saat sholat lima waktu adalah menjalankan sholat di awal waktu dan melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian amal ibadah yang paling utama saat ada orang yang membutuhkan, kita berusaha segera membantunya, baik dengan harta kita maupun dengan tenaga kita atau dengan jabatan kita. Demikian juga waktu yang paling utama atau amal ibadah yang paling utama saat safar adalah membantu orang yang membutuhkan. Membantu orang yang membutuhkan dan membantu teman dalam safar. Ada yang kehilangan duitnya misalkan, atau ada yang sakit, maka kita bantu. Baik. Kita lanjutkan kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu fi waqti qira'atil qur'ani jam'iyatu al-qalbi wal himmatu ala tadabburihi wal azmu ala tanfidhi awamirihi a'zamu min jam'iyati qalbi man ja'ahu kitabun minas sultani ala dharik. Dan amal ibadah yang paling utama saat membaca Al-Quran. Jadi saat kita membaca Al-Quran, apa amal ibadah yang paling utama? Jam'iyatul qalb, menghadirkan hati kita. Wal himmatu ala tadabburih, bersemangat untuk menghayati, merenungi, mentadaburi Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah agar kita merenungi dan menghayati ayat-ayatnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Berkah yakni kebaikan yang banyak, yang melimpah dan langgeng terus-menerus. Itu namanya barokah. Tujuannya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Liyadabbaru ayatih, agar mereka merenungi ayat-ayatnya, menghayati ayat-ayatnya. Dan kita tidak mungkin menghayati Al-Quran kecuali dengan mempelajari maknanya, tafsirnya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Oleh karenanya Nabi SAW memuji orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Bukan hanya mempelajari, baca. Hanya orang yang memahami, anjuran untuk mempelajari Al-Quran itu cuma sekedar apa? Bisa membaca Al-Quran. Cuma sampai situ tok. Ini adalah pemahaman yang keliru. Mempelajari Al-Quran bukan hanya mempelajari membaca hurufnya saja, tajwidnya, tahsinnya. Tapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mempelajari makna kandungannya. Apa tafsirnya? Maksudnya apa ayat yang mulia ini? Sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jika itu perintah, kita laksanakan perintahnya. Kalau itu larangan, kita tinggalkan larangannya. وَلِيَتَذَكَّرَ ulul albab, dan agar orang yang cerdas mengambil pelajaran darinya. Jadi ini tujuan inti dari diturunkannya Al-Quran. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan hati kita. Jam'iyatul qalb wal himmah ala tadabburi. Ya. Kita bersemangat untuk merenungi Al-Quran. Wallahi ya ikhwan, sebagaimana kata Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, seandainya hati kalian bersih, jernih, niscaya dia tidak akan merasa puas dari Al-Quran. Artinya kurang terus. Lebih-lebih ayyuhal ikhwah, sekarang kita ya memasuki bulan Syaban. Hari ini tadi ya, hari Senin tadi itu adalah tanggal 1 Syaban. Ya, berarti kita memasuki tanggal 2 Syaban. Dan bulan Syaban itu perlu latihan, perlu pemanasan. Apalagi kita akan memasuki ya bulan Ramadan. Ini. Dalam hadis Usamah bin Zaid disebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kenapa engkau sering atau banyak sekali puasa di itu adalah bulan di mana masih banyak lalai dan waktu-waktu yang lalai, disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Kata salatu wassalam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat banyak fitnah, banyak kekacauan, itu seperti hijrah kepada karena orang biasanya pada saat terjadi pada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau melihat masyarakat, ketika melihat teman-teman kita itu, yaitu bulan Syaban, ya, amal-amal hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin ketika diangkat amal-amal hamba tersebut kepada Allah dilaporkan kepada Allah. Sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ini adalah ya itu Al-Qur'an. Ya, sebagai latihan juga nanti di bulan Ramadan kita terbiasa membaca Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, maka kita perlu melatih. Karena membaca Al-Qur'an ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, bukan sesuatu yang kalau enggak dibiasakan susah. Ya, baru baca Al-Qur'an baru satu lembar udah pikirannya ya kemana-mana tuh, pengen pulang, tiket belum beli ya, nah, ini udah kepikiran ya. Makanya tadi kata beliau apa, jam'iyatul qalb, perlu menghadirkan hati karena setan membisikkan ya. Beda kalau kita misalkan main HP itu berjam-jam kuat tuh ya. Habis buka Facebook, pindah lagi WhatsApp, pindah lagi YouTube, pindah lagi ya Instagram, pindah lagi Mbak Google, pindah lagi. Bos. Berjam-jam kuat. Tapi kalau Al-Qur'an banyak yang enggak kuat. Maka ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Terlebih nanti kalau kita sudah apa? Pulang. Ya, karena pulang ini cobaannya, godaannya lebih besar daripada kalau kita di pesantren. Kalau di pesantren, lingkungan, teman-teman masih banyak yang baca Al-Qur'an. Kita waktu kita ada pengawasan dan sebagainya. Tapi kalau sudah di rumah, wah, ada TV, ada HP, ya. Nah, belum lagi teman-teman ya ngajak ya jalan-jalan, ngajak ngopi, ya dan sebagainya. Kumpul ini, kumpul itu, reuni ini, reuni itu. Maka ini perlu kita latih. Yang ketiga juga di antara amalan yang sangat penting di bulan Syaban ini adalah membersihkan hati. Jangan sampai ada apa? Kedengkian, permusuhan di antara kita kaum muslimin. Ya, jangan sampai pulang antum ya ternyata ya masih menyimpan apa? Dendam. Permusuhan, kedengkian, jangan. Bersihkan hati kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Karena kotoran hati, noda-noda di dalam hati, permusuhan, ya dan dendam dan sebagainya, ini akan memberatkan langkah kita dalam ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita masih dengki, banyak kotoran noda di dalam hati ini akan membuat langkah kita dalam ibadah kepada Allah sangat berat. Makanya banyak orang berangan-angan di bulan Ramadan. Nanti kalau saya Ramadan saya akan khatam ya 5 kali. Ya. Kalau saya bulan Ramadan saya enggak bakalan bolong sholat tarawihnya. Ya. Kalau saya bulan Ramadan saya akan begini, saya akan begini. Angan-angan. Tapi prakteknya ya tak sesuai dengan harapan. Sering atau cuma di awal-awal aja, baru sehari dua hari masya Allah semangat luar biasa ya, hari ketiga udah langsung turun drastis. Makanya untuk lihat kebanyakan di masjid-masjid umum ya, itu kalau minggu pertama sholat terawih masya Allah meludak ya, sampai nggak muat itu masjid-masjid ya. Minggu kedua masya Allah ada kemajuan, softnya semakin maju. Ya. Ya. Sudah mau Idul Fitri, tinggal muadzin sama imamnya aja. Kembali suci lagi. Ya. Seringkali seperti itu. Kenapa? Ternyata dosa-dosa yang membuat kita itu berat untuk istiqomah di bulan Ramadhan. Ya. Oleh karenanya, 3 amalan ini persiapkan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, perbanyak puasa sunnah, ya, perbanyak membaca Al-Quran, dan bersihkan hati kita dari kedengkian, permusuhan terhadap saudara-saudara kita. Ya, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berlomba-lomba, ya, dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Baik, kata beliau, wal azmu ala tanfidhi awamirih, dan berazam kuat untuk melaksanakan perintah-perintah dalam Al-Qur'an. Artinya, kita membaca Al-Qur'an itu bukan hanya cuma sekedar membaca huruf, memahami, merenungi, kemudian mengamalkan. Diamalkan. Banyak orang yang hafal Al-Qur'an tapi dia tidak melaksanakan kandungan Al-Qur'an. Bahkan banyak orang hafid Al-Qur'an tapi terjerumus di dalam kesyirikan. Ya kan? Kenapa? Karena bagi mereka yang paling penting adalah menghafal huruf-huruf Al-Qur'an, bukan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Padahal inti dari diturunkannya Al-Qur'an adalah agar kita, ya, merenungi dan mengamalkan isi kandungannya. A'adhamu min jam'iyati qalbi man ja'ahu kitabun minas sultani ala dharik. Itu lebih utama kita menghadirkan hati kita memahami Al-Quran daripada menghadirkan hati, ya, untuk memahami kitab atau surat dari sultan, pemimpin. Ala dhalik, ya. Nah, artinya kita menghadirkan hati kita merenungi untuk menghayati Al-Quran itu lebih utama ketimbang kita menghayati, ya, surat, ya, pemimpin kepada kita. Kalau antum misalkan dapat surat dari seorang pemimpin, presiden atau gubernur, ya, nyuratin antum, wah itu bangga sekali itu, ya. Ya, itu dibaca berulang-ulang, dipahami, ya. Bahkan mungkin tidur, ya. Kertasnya mungkin malah masih nempel di, ya, dadanya karena dimurojaah terus. Ya. Begitu juga kalau ada surat dari orang yang kita cintai. Nah, enggak tahu siapa gitu, ya. Itu diulang-ulang terus, dimurojaah terus tuh. Ya. Nah. Padahal kata Syekh tadi, lebih baik kita menghadirkan hati kita memahami Al-Qur'an jauh daripada kita memahami ucapan-ucapan selain, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang kalau memahami ucapan pemimpin, ucapan orang tua, ustaz, itu saja dia butuh untuk mempelajari, menghayati, apalagi kalau itu adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita seringkali membuka pesan-pesan dalam, ya, media sosial kita. Tapi kita jarang membuka pesan-pesan di dalam Al-Qur'an. Padahal di dalam Al-Qur'an itu begitu banyak pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Andai kita melaksanakan pesan-pesan tersebut, maka, ya, kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang dicintainya. Jadi intinya, ketika kita memahami, membaca Al-Quran, maka yang amalan yang paling utama adalah apa? Ya, berusaha menghadirkan hati untuk tadabbur, menghayati, ya, apa yang kita baca. Jangan Al-Quran itu hanya sekedar lafad-lafad dan huruf-huruf yang kita baca dan kita hafal. Tetapi yang paling penting dari itu semuanya adalah bagaimana kita apa? Memahami dan mengamalkannya. Wal afdalu fi waqtil wukufi bi Arafah al ijtihadu fit tadarrui wad du'ai wad dzikri. Dan amalan yang paling utama di saat wukuf di Arafah adalah bersungguh-sungguh dalam tadarru, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wad du'a dan berdoa, wad dzikr dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wukuf di Arafah. Arafah, tanggal berapa Arafah itu? 9 Dzulhijjah. Dan hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa. Ya, satu, karena dia termasuk bagian dari 10 awal bulan Dzulhijjah yang memiliki keistimewaan. Sampai-sampai Allah berfirman dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, wal fajar walayalin ashar. Ya, yang kedua adalah hari kesempurnaan agama Islam. Karena Allah menurunkan di hari Arafah firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Yang ketiga, ya, di hari Arafah itu, ya, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya. Ya, doa-doa hambanya. Allah bangga di hadapan para malaikatnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji mengabulkan doa-doa hambanya pada hari Arafah. Ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu 'abdahu minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadanu summa yubahi bihimul malaika fayaqul madza arada haula. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari yang lebih banyak manusia itu dibebaskan dari neraka daripada hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan kepada para malaikat, madza arada haula. Apa sih yang diinginkan oleh hambaku? Saya akan apa? Penuhi. Saya akan kabulkan permintaan-permintaan mereka. Ya. Makanya pada hari Arafah, terutama bagi mereka yang wukuf di Arafah, yaitu para jemaah haji yang di Arafah, yang berangkat haji, dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bagi para jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah, itu tidak diperkenankan untuk apa? Puasa. Makanya Rasulullah SAW tidak berpuasa. Ketika beliau haji, Hajjatul Wada, beliau tidak berpuasa. Supaya apa? Fokus untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai duhur sampai menjelang maghrib. Masya Allah. Kita aja baru doa antara adzan dan qomat, ispekelisan. Bingung, mau doa apa lagi nih ya? Rasulullah SAW semenjak duhur sampai menjelang maghrib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Intinya adalah di Arafah. Tapi bagi yang tidak berhaji, dianjurkan untuk berpuasa. Makanya puasa hari Arafah itu pahalanya luar biasa, menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ya, luar biasa. Padahal puasa cuma satu hari. Ya, dan dianjurkan bagi orang yang bagi orang di hari Arafah, kalau yang tidak haji ya, yang tidak haji puasa. Kemudian banyak berdoa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah subhanaka ya inni kuntu minadh dhalimin. Baik, kemudian wal afdalu fi ayami asyridil hijjah al iksaru minat ta'abbud la siyamat takbir wat tahlil wat tahmid wa huwa afdalu minal jihad khairul muta'ayyin. Dan yang paling utama pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih memperbanyak takbir, yaitu ya mengatakan Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Wa huwa afdal minal jihad ghairil muta'ayyin. Dan itu lebih utama daripada jihad yang bukan fardu ain. Baik, 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan na min yaumin ya ahabbu ila Allah min al ayami al ashar. Tidak ada hari yang lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Fa aksiru fihinna min at tahlili wat takbiri wat tasbih. Maka perbanyaklah kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah itu bertakbir, ya, bertahlil, bertahmid, bertasbih, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan bagi kita di 10 awal bulan Dzulhijjah ya memperbanyak ibadah, terutama apa? Puasa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disyariatkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah puasa. Kemudian juga takbiran. Ini takbir mutlak sudah disyariatkan. Ya. Kemudian berzikir dan melakukan amal-amal soleh secara umum. Ini lebih utama daripada jihad yang bukan fardu ain, yakni yang fardu kifayah. Sebagaimana dalam hadis tadi, lalu ketika para sahabat mengatakan, "Walal jihad ya Rasulullah, walaupun jihad wahai Rasulullah masih kalah?" Qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji bi syai. Ya, kecuali sekalipun jihad, kecuali seorang yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, kemudian dia tidak kembali, yakni mati syahid dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan keutamaan beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Wal afdalu fil asril awakhir min Ramadan luzumul masajid wal khalwatu fiha. Dan yang paling utama di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan semuanya istimewa, tapi yang paling istimewa adalah 10-nya terakhir. Ya, karena segala sesuatu itu lebih istimewa adalah di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutupannya. Ya, banyak orang awalnya semangat tapi di akhir berguguran. Ya, karena akhir itu final. Akhir itu adalah final. Ibaratkan kalau perlombaan gitu ya. Kalau minggu-minggu awal itu masih penyisihan, babak penyisihan. Ya. Nah, kalau minggu kedua ini apa? Ya, 8 besar gitu lah. Ya, minggu ketiga ya, semifinal. Ya, minggu keempat ini adalah apa? Finalnya. Jadi, siapa yang akan sukses ya, meraih kemenangan itu dilihat di akhirnya. Makanya yang paling utama di 10 akhir bulan Ramadan adalah luzumul masajid. Ya. Sering di masjid. Wal khalwatu fiha. Menyepi di masjid. Maksudnya menyepi bukan tidur. Menyepi bukan ngelamun, tapi maksudnya menyepi untuk apa? Ibadah kepada Allah, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak ngobrol, ya, itu maksudnya. Ma'al i'tikaf wal i'rad an mukhalatatin nas, disertai dengan i'tikaf dan berpaling dari bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Ya, dia betul-betul fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai i'tikaf. I'tikaf itu adalah kita berdiam diri di masjid. Enggak banyak berinteraksi dengan manusia. Karena kalau banyak berinteraksi dengan manusia, akhirnya diajak apa? Ngobrol. Ya, jarang membaca Quran, jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighali menyibukkan diri dengan manusia, hatta annahu afdal minal ikbali ala ta'limihim al-ilma wa ikra'ihimul Quran inda kathiri minal ulama. Bahkan ya, seorang itikaf ya di 10 akhir bulan Ramadan itu lebih utama daripada mengajarkan ilmu dan ya mengajarkan Al-Quran menurut kebanyakan para ulama. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu nanti bisa di waktu yang lain. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kalau sudah masuk di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau meliburkan kajiannya. Meliburkan apa? Kajiannya, kajian hadis di Masjid Nabawi beliau liburkan. Untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu mengajarkan ilmu itu sangat utama. Bahkan ini manfaatnya adalah apa? Ya, kepada orang lain. Tapi segala sesuatu itu ada waktunya. Likulli maqamin maqal. Setiap kesempatan, setiap tempat itu ada waktunya. Jadi waktunya ibadah, ibadah. Waktunya menuntut ilmu, menuntut ilmu. Ya, waktunya menuntut ilmu, menuntut ilmu. Jadi kita misalkan di bulan Ramadan, ya, seperti nanti ya banyak fokuskan dengan membaca Al-Qur'an, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang paling utama. Jangan ketika antum di bulan Ramadan malah sibuk dengan misalkan ikut kajian ini, ikut kajian itu, akhirnya baca Al-Qur'an kita keteteran. Ini penting. Ya, untuk diperhatikan. Karena sekarang banyak program-program walaupun secara online jarak jauh, ya. Ketika antum waktunya Ramadan, fokuskan untuk apa? Ibadah. Kan menuntut ilmu, Ustaz. Menuntut ilmu ada waktunya. Menuntut ilmu ada waktunya. Selesai Ramadan, kita menuntut ilmu lagi. Silahkan. Ya, begitu. Jadi, ini kaidah yang sangat penting dalam masalah ini. Bahwa hendaknya bagi kita untuk cerdas memanfaatkan waktu yang ada. Kesempatan yang ada. Tapi Ustaz, bagaimana cara meluruskan akidah setelah akidah yang dimiliki orang tersebut tersesat? Meluruskannya yaitu dengan ya dengan menyampaikan akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan mengkaji kitab-kitab para ulama, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang paling utama. Kalau kita ingin meluruskan akidah kita atau meluruskan akidah ya orang lain, maka yang pertama hendaknya bagi kita mengkaji kitab-kitab akidah ya yang ditulis oleh para ulama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena tidak ada yang bisa meluruskan akidah kecuali ilmu. Yang kedua adalah banyak berdoa. Banyak berdoa kepada karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati kita. Ya. Perbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ustaz, gimana doa agar tauhid kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya, ini doa agar kita diberi kemantapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi kemantapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu juga bisa agar kita dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk buruk sangka kepada Allah jika Allah tidak mengabulkan doa kita karena dosa-dosa kita? Tergantung. Kalau kita ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, kemudian kita mengatakan, oh Allah Subhanahu wa taala zalim sama saya, Allah Subhanahu wa taala enggak sayang sama saya, berarti antum berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, lalu kita mengatakan, ya, ini karena dosa-dosa saya. Saya harus introspeksi diri. Ya. Saya percaya bahwa setiap takdir Allah SWT pasti itu yang terbaik bagi saya. Termasuk tidak mengabulkan doa saya yakin itu adalah yang terbaik bagi saya. Maka itu bukan termasuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma hukmu apa ini? Qiyam Maulidin Nabi, wa hal fihi khilaf bainal ulama. Apa hukum berdiri saat Maulid Nabi? Ya. Di saat Maulid Nabi ada biasanya acara apa? Qiyam, berdiri. Dan apakah ada perselisihan dengan para ulama? Maulid Nabi sendiri itu adalah bid'ah. Ya. Maka jelas perbuatan berdiri pada saat Maulid Nabi ini juga adalah apa? Ya, termasuk perbuatan yang bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Satu, anggapan mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhnya datang pada saat Maulid Nabi. Ini adalah anggapan yang batil yang membutuhkan dalil. Karena ini masalah gaib. Dari mana kita mengatakan bahwasanya ruhnya Nabi ya itu datang pada saat perayaan? Ya, ucapan ini atau keyakinan ini membutuhkan dalil. Karena ini masalah apa? Masalah gaib. Apalagi perayaan maulid Nabi itu di mana-mana. Berarti rohnya Nabi kemana-mana dong. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu paling gak suka kalau kemudian, ya, ini pada saat Nabi hidup loh ya. Pada saat Nabi hidup, Rasulullah itu gak suka kalau para sahabatnya apa? Para sahabatnya berdiri untuk menghormatinya. Biasanya kan kalau presiden datang atau misalkan guru datang, itu aja disuruh apa? Pada berdiri. Rasulullah malah gak suka. Makanya para sahabat kalau bertemu dengan Rasulullah, biasa aja, gak pakai apa? Berdiri. Ya. Jadi ini adalah anggapan yang batil. Ya, anggapan yang batil, membutuhkan dalil, dan itu juga dibenci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah memang benar bahwa Nabi itu apa? Datang. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.